Bismillahirrahmanirrahim. Radio Manhajul Anbiya mempersembahkan audio kajian berjudul Manhaj Tadkhim dan Tahwil dalam Soratan Ulama bagian ketiga, disampaikan oleh Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu Hafizahullah. Kajian ini dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 15 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah atau 8 Januari 2023 Masehi, ba'dal maghrib sampai selesai di Masjid Ali bin Abi Talib Ma'had Minhajul Asar Jember. Sesi 1. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ba'd. Kita melanjutkan pembahasan semalam pada malam hari ini, malam ke-16 Jumada Al-Akhirah 1444 Hijriah. Kita masih dalam rangkaian penyebutan contoh-contoh adanya At-tadkhim, upaya membesar-besarkan permasalahan melebihi kapasitas yang sebenarnya, melebihi porsi yang semestinya, atau upaya at-tahwil, membikin gambaran permasalahan itu seram sehingga membuat orang yang mendengarnya takut, khawatir, dan seterusnya. Bermula dari pernyataan Al-Allamah Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam menilai surat Asatidzah yang berisi data-data yang menjadi dasar Asatidzah melakukan penyikapan terhadap Ma'had Jember dan mengajak Salafiyin untuk menyikapi Ma'had Jember. Data-data yang sebenarnya dikirim setelah adanya penyikapan, perpisahan, dan seterusnya terhadap Ma'had Minhajul Atsar Jember. Ini mungkin perlu dibahas di waktu tersendiri. Tapi sekarang ini contoh yang akan kita sebutkan adalah isu yang disebarkan oleh Al-Asatidzah. Saya sengaja sebut Al-Asatidzah. Dan mungkin terpaksa saya akan sebutkan beberapa nama. Kenapa? Karena supaya tidak difahami bahwa yang melakukan tadkhim dan tahwil ini adalah ikhwan selain asatidzah, atau dianggap itu adalah perbuatan channel-channel fitnah semata. Dari sini kita berharap al-i'tibar, mengambil pelajaran penting buat kita semuanya. Ayuhal ikhwah, semoga Allah melindungi kita dan seluruh salafiyin serta al-asatidzah dari segala kejelekan. Di antara isu tersebut adalah bahwa Ma'had Minhajul Atsar Jember telah menyelisihi pemerintah Indonesia terkait penyelenggaraan sholat Jumat pada tanggal 27 Maret 2020. atau kalau hijriahnya 2 Sya'ban 1441 Hijriah di masa awal-awal pandemi. Dinilai bertentangan dengan pemerintah atau menyelisih pemerintah. Kalimat menyelisihi atau bertentangan dengan pemerintah dalam uruf salafiyin, dalam kebiasaan ahli sunnah, itu bukan perkara kecil, bukan perkara ringan. Itu adalah perkara besar yang sangat bersentuhan dengan sendi-sendi manhaj. Sehingga ketika salafiyin mendengar dari asatidzah bahwa si fulan atau ma'had tertentu, atau dalam hal ini ma'had Minhajul Athar Jember, menyelisihi pemerintah, itu akan ada kesimpulan bahwa di situ ada penyimpangan manhaj. Oh ya, saya enggak memaksudkan itu. Jika ada yang berkata demikian, ya orang lain mungkin tidak tahu maksud antum, bahwa antum tidak memvonis ma'had Jember menyimpang. Tetapi dari kata-kata yang dipakai, redaksi yang diungkapkan, apalagi diberi di sana penekanan-penekanan, intonasi dan seterusnya, orang memahami secara zahir. Kalau antum tidak memaksudkan hal itu, maka wajib dijelaskan dengan rinci. Jangan dibiarkan global. Apalagi bahasa menyelisihi pemerintah. Kita alhamdulillah dengan izin Allah dan bimbingan para ulama kita dari waktu ke waktu, berprinsip dengan al-manhaj salafi, masalah menyelisihi pemerintah itu adalah perkara yang besar dan tabu bagi kami dan bagi seluruh salafiyin. Ayuhal ikhwah, apa permasalahannya? Kenapa dinilai menyelisihi pemerintah? Dan penting saya ingatkan juga bahwa salah satu yang mendorong saya dan mungkin sejumlah asatidah Ma'had Minhajul Athar atau asatidah dan duat yang lainnya yang ingin menjelaskan permasalahan ini pada hari-hari ini adalah sampai hari ini, yang pertama, sampai hari ini masih tersimpulkan di benak banyak salafiyin, khususnya yang kalau boleh dipakai istilah pengikut asatidah atau salafin yang bersama barisan asatidah jumhur, bahwa Ma'had Jember menyelisih pemerintah dalam penerapan prokes COVID-19 sampai hari ini. Apalagi ditambah tafkhim dan tahwil yang dilakukan oleh channel-channel fitnah, Jursela, Jefit, dan yang lainnya. Bagaimana mereka dengan pola dan caranya tersendiri dalam memprovokasi, melakukan namimah. Mereka punya cara-cara dan teknis-teknis untuk itu. Agar api fitnah, api kebencian itu terus menyala, jangan sampai padam atau redup sedikit pun. Maka wajib kami terpanggil dan merasa punya hak secara syar'i, hak kami untuk menjelaskan apa yang dituduhkan kepada kami bahwa itu adalah tidak benar, bahwa itu dilebih-lebihkan dan dibesar-besarkan, dan itu melahirkan, mengundang, mengajak permusuhan dan perpecahan. Karenanya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari menyatakan, la yatahammal kull hadha asyqaq wal firaq. Apa yang kalian tuliskan dalam data-data ini tidak membenarkan atau tidak membolehkan adanya perpecahan dan perpisahan ini. Ya, perpecahan dan perpisahan ini bukan tanpa sebab, tapi pengkondisian tadkhim dan tahwil sudah terjadi sejak awal-awal fitnah. Ayyuhal ikhwah, ini alasan yang pertama kenapa terpaksa kami akan melakukan silsilah bayan terhadap tuduhan-tuduhan yang menimbulkan perpecahan. Kalau sifatnya tuduhan pribadi terkait pribadi-pribadi kami, walaupun niat pengucapnya adalah dalam rangka untuk menjatuhkan kehormatan atau niat-niat lainnya, urusan dia dengan Allah. Dan saya maafkan. Terkait dengan rumah tangga kami, anak-anak dan istri-istri kami, ya kami manusia biasa, bashar. Walaupun saya ulangi, dengan niatan ingin menjatuhkan atau sakit hati, membalas dendam, dan niat yang tidak terpuji lainnya, kami maafkan. Karena dakwah ini jauh lebih besar dan lebih terhormat daripada diri-diri kami. Tapi ketika tuduhan-tuduhan itu menyentuh sendi-sendi manhaj yang kami yakini, dan lebih dari itu, di atas tuduhan-tuduhan tadi dan tadkhim serta berbagai tahwil yang dilakukan itu, didirikan penyikapan, perpecahan, perpisahan, ajakan dan hasungan kepada salafiyin untuk saling bersikap. Dan ini terjadi kenyataan dari ujung barat hingga ujung timur negeri ini. Ini yang membuat kami tidak bisa diam, kami ingin menyampaikan. Dan juga alasan berikutnya, sampai hari ini, walaupun setelah keluarnya wasiat ulama 10 Rajab, walaupun setelah keluarnya audio Syekh Abdullah Bukhari yang tegas-tegas menyatakan, menilai dengan penilaian-penilaian yang sudah disebutkan di sana, kesimpulannya al-asatidah salah dalam menjadikan permasalahan-permasalahan itu sebagai dasar perpecahan dan perpisahan. Bahwa asatidah menyikapi itu semua dalam keadaan belum bertanya dan meminta bimbingan kepada ulama. Dari sini sampai hari ini kami belum mendengar, belum tahu bahwa asatidah telah rujuk dari kesalahan besar ini. Sampai hari ini kami belum mendengar ada sebuah audio atau membaca sebuah tulisan pernyataan rujuk dan bertobatnya asatidah dari sikapnya yang salah, yang telah menyebabkan perpecahan besar ini. Sampai hari ini. Ayuhal ikhwah, ini suatu hal yang penting. Kalau dituntut dari Luqman Ba'abdu atau asatidah Ma'had Minhajul Azhar untuk mengumumkan taubatnya, menyampaikan secara terbuka, meminta maaf secara langsung, mendatangi atau menelpon pihak-pihak yang terdolimi, maka kama tadinu tudan, sebagaimana Anda meyakini atau menyikapi orang lain, mungkin kami juga akan berkata, silakan, kami juga berharap Ma'had Minhajul Azhar yang terdolimi, yang diisukan dengan isu-isu tadkhim dan tahwil, juga meminta, menuntut, bukankah demikian? Menuntut asatidah untuk meminta maaf secara terbuka, tidak cukup secara umum, sampaikan dan minta maaf kepada kami dan para da'i lainnya yang didzalimin, yang disikapi, dihajar, dan seterusnya. Tentu ini suatu yang berat untuk dilaksanakan. Tapi inilah yang sekarang dituntut dari kami. Kami menulis surat rujuk berisi permohonan maaf. Bahkan di situ ada sejumlah kata yang berisi pujian kepada nama-nama tercantum. Tetapi itu dianggap tidak cukup. Dianggap belum memenuhi persyaratan. Bahkan lebih parahnya, berbagai penilaian-penilaian bahwa ini adalah makar, bahwa ini adalah politik, semua itu tadkhim dan tahwil. Begitu kasihannya salafiyin kalau terdidik dan tergiring dengan model pendidikan dan penggiringan opini yang seperti ini. Pendidikan yang salah dan berbahaya kalau ini dibiarkan. Tidak ada lagi rahmah, tidak ada lagi rasa kasih sayang kepada dakwah, kepada salafiyin. Dan sekali lagi melalui majlis ini, saya pribadi tak jemu dan tak jenuh menghimbau dan mengajak untuk duduk mendiskusikan dengan lebih baik. Namun apa yang telah kami sampaikan kemarin dan sebelumnya, ajakan, seruan dan panggilan kami tidak dihiraukan. Sementara pengkondisian salafin dalam perpecahan tetap dilanjutkan. Ayuhal ikhwah, terkait pelaksanaan sholat Jumat, sekali lagi tanggal 27 Maret 2020, ini topiknya. Atau 2 Syaban 1441. Disampaikan oleh sejumlah asatidzah dalam pertemuan-pertemuan khusus atau penelponan-penelponan pasca pertemuan di Jember 25-26 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Sekali lagi, pasca pertemuan Jember, di mana di pertemuan Jember itu terjadi diskusi dan adu argumen tentang permasalahan-permasalahan ini. Sayangnya, pasca pertemuan itu masih saja dilanjutkan pengkondisian salafin untuk terus menyikapi Ma'had Jember. Tak cukup waktu disebutkan satu persatu bentuk-bentuk penyikapan itu. Ayuhal ikhwa, perlu diketahui bahwa sejumlah asatidzah menyampaikan di beberapa majelis dan beberapa penelponan. Di antara mereka adalah Al-Ustaz Abdul Samad Bawazir Hafizahullah min kulli su'in wa makruh, semoga Allah menjaga beliau dari segala kejelekan. Dalam salah satu penelponan beliau pada tanggal 4 September 2020, atau kurang lebih 19 hari kurang lebihnya pasca pertemuan Jember, beliau termasuk yang proaktif dalam beberapa majelis atau penelponan mempengaruhi salafiyin. Dan kita akan nilai bersama apa yang beliau ucapkan, yang antara lain disebutkan dalam penelponan tersebut. Beliau mengatakan, untuk masalah COVID, kita tidak mau membahas masalah isu-isu. Maksudnya dalam pertemuan Jember, asatidzah tidak mau membahas tentang isu-isu. Apa yang dimaksud dengan isu-isu? Yang beredar, masalah hulu, ya, masalah keguguran. Kalau digambarkan oleh Ustadz Afif dalam khutbah Jumat 21 Agustus itu, seorang ibu yang akan melahirkan bayinya sudah mau keluar, lebih besar ini dari yang isu yang sebelumnya. Tidak diurus, tidak diizinkan ke dokter, akhirnya mati bayinya. Nah, itu isu-isu, masalah jualan minyak wangi dan berbagai masalah lainnya. Isu-isu yang dinisbatkan dan dituduhkan kepada Jember. Asatidzah benar memang apa kata Ustaz Abdul Somad, bahwa asatidzah memang menolak untuk mendengarkan klarifikasi dari kami. Nah, sekedar klarifikasi dari sisi kami, saudaranya. Dengarkan dan silakan. Mau diputuskan, mau divonis, mau dinilai, silakan. Yang penting antum-antum sudah mendengar, tetapi ditolak permohonan kami. Kami berupaya merayu, tetap ditolak, dan akhirnya mengancam. Asatidzah mengancam untuk meninggalkan majelis rapat dan pulang. Kami terheran. pola majlis yang seperti itu. Masih ada bentuk-bentuk tadkhim lainnya, tapi saya fokus sekarang permasalahan ini. Beliau melanjutkan, akan tetapi kita lebih cenderung membahas sesuatu yang jelas, yang antum tulis, yaitu SE-SE yang ada. Kemudian, di tengah-tengah penelponan itu, beliau mengatakan, nah, asatidzah dari Jogja membuat tulisan, ingin membuktikan bahwa ada perkara-perkara yang antum bertentangan dengan pemerintah. Mestinya mungkin bahasa yang lebih tepat, bahwa asatidzah punya catatan untuk mendiskusikan ini dengan antum, bahwa di situ ada perkara-perkara yang antum bertentangan dengan pemerintah. Bahasa yang landai, mendiskusikan. Seperti sebagaimana biasanya dalam urusan dakwah bertahun-tahun kita berdiskusi. Bukan dengan nada memastikan, bahwa asatidzah mau membuktikan bahwa ada perkara-perkara yang antum bertentangan dengan pemerintah. Mungkin bahasa yang lebih baik, yang menurut hemat asatidzah bahwa itu bertentangan dengan pemerintah. Mari kita diskusikan bersama. Ini maksudnya. Karena mereka meminta nasihat. Nah, ketika dinasehati malah muter-muter gak karuan. Ayuhal ikhwah, sebenarnya majlis itu adalah majlis adu argumen, saling membacakan data dan analisa. Majlis diskusi, bukan majlis nasehat. Ya, majlis itu adalah majlis diskusi. Dan penjelasan kita bukan muter-muter Ustadz Raifi, Ustadz Alfian, dan yang lainnya di majlis secara bergantian menjawab, menjelaskan, membacakan data-data dan regulasi-regulasi pemerintah. Diskusi yang sebenarnya baik. Cuma memang penggambaran di sini ada unsur tadkhim, dilebih-lebihkan kepada pihak yang beliau telpon pada waktu itu, bahwa kita ketika dinasehati, maksudnya Ustaz Jember, malah muter-muter, ditegaskan, gak karuan. Ya ini sebenarnya kalau boleh diistilahkan istilahnya jursela, ini adalah ghibah. Mengghibahi Ustaz Jember. Ini mengandung celaan kepada Ustadz Jember. Alhamdulillahnya informasi ini kita simpan. Berbeda dengan penelponan Abu Abdurrahman Luih dari Palembang, saudara kita, Hafizahullah, yang kemudian tanpa disadari dan tanpa diinginkan, jatuhlah rekaman itu ke tangan al-ghawaiyin yang memang senang mengadu domba, senang mengolah sebuah permasalahan, sebuah peristiwa sebagai bahan menyalakan api fitnah dan permusuhan. Diolah, diterjemahkan dalam bahasa Arab dan yang lainnya. Masya Allah, ada upaya menginternasionalkan permasalahan Jember ini. Tapi alhamdulillah masyaikh kita di Aden khususnya tahu siapa al-ghawaiyin dan kenapa mereka bisa muncul. Ya, alhamdulillah. Ayuhal ikhwa, informasi dan catatan ucapan-ucapan asatidzah dalam penelponan-penelponan tadi kami simpan. Di sana berisi ghibah, berisi tadkhim, celaan terhadap ma'had Jember atau asatidahnya. Semestinya harus minta maaf. Kalau pakai cara-cara yang disebarkan sekarang, tidak cukup minta maaf secara umum. Telepon, datang, dan seterusnya. Walaupun kami enggak menginginkan yang seperti ini, masalahnya lebih sederhana. Karena dakwah salafiyah jauh lebih besar dari itu. Ayuhal ikhwah, majlis itu kami berusaha menjelaskan dengan ilmiah. Dan penting bahwa itu adalah majlis diskusi. Tapi memang dikesankan, disebarkan, diisukan dengan redaksi yang berbeda-beda dalam berbagai kesempatan bahwa Jember telah dinasehati, tidak mau menerima nasihat. Ustaz-ustaz Jember telah dinasehati, tapi menolak nasihat. Diberi nasihat, tapi dikompar. Enggak. Bukan kompar dalam pengertian menolak. Yang perlu didudukkan itu sekarang, apakah benar itu adalah nasihat? Bahwa majelis itu adalah majelis nasihat, bukan diskusi. Kalau saya mengatakan, dan itu diakui oleh Ustaz Abdul Somad sendiri dalam perjumpaan kami dengan beliau tanggal 22 September. Saya pastikan bahwa kepada beliau, apakah majelis yang lalu di Jember itu majelis nasihat atau majelis diskusi? Beliau menyampaikan diskusi. Tapi dalam penelponan khusus dinyatakan dinasehati. Malah muter-muter, enggak karuan. Begitu pengkondisian ini di mana-mana. Subhanallah, saya terkejut ketika Jalsah Madinah bersama Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, permasalahan ini diangkat. Saya kaget. Saya pikir sudah selesai upaya tadkhim ini. Ternyata di majelis tersebut Al-Ustadz Usama Mahri menyampaikan pertanyaan yang kurang lebih redaksinya adalah, ya Syekh, ma ra'yuka au ma taujihuka ya, an rajul au an da'in qad nusiha wa lam yakbal an nasiha. Apa pendapat engkau tentang seorang da'i atau seseorang pria yang dinasehati tetapi tidak mau menerima nasihat? Maka saya memang berkomitmen berusaha sebisa mungkin untuk diam. Syekh Abdullah bin Bukhari yang menjawab. Di antara yang beliau jawabkan pada waktu itu, beliau mengatakan, antum tazunnun annal majlis majlis nasiha, fa idza bihi majlis mufawadhah. Ata'rifuna antum ma huwa al-mufawadhah? Ata'rifuna antum ma huwa majlis al-mufawadhah? Hakadha au kama qala hafizahullah ta'ala. Kata beliau, antum mengira atau menyangka bahwa majlis tersebut adalah majlis nasihat, padahal hakikatnya adalah majlis adu argumen. Subhanallah. Syekh Al-Bukhari tanpa tahu dari kita, tanpa kita informasikan, tetapi karena beliau seorang ulama bisa membaca sesuatu lebih jauh dari cara membaca kita. Nah, ayuhal ikhwa, ini hakikatnya. Ana tegaskan ini kepada Ustaz Qamar dalam kunjungan kami pasca pertemuan Jember ke Temanggung. Kesimpulannya sama, beliau menjawab bahwa itu majelis diskusi. Subhanallah. Tetapi kenapa kemudian beredar dan disebarkan bahwa Jember telah dinasehati, Jember telah dinasehati, Jember tidak mau menerima nasihat. Pembahasan berikutnya, jika benar itu adalah majelis nasihat, kemudian diklaim bahwa Jember tidak mau menerima nasihat, dengan pandangan pihak Mahat Jember, dengan berbagai pertimbangan, apakah kemudian ketika dikatakan menolak nasihat atau sesuatu yang dianggap nasihat, kemudian boleh mengkondisikan salafiyin untuk saling bersikap? Al-Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlih illa sahib hadzal qabr. Semua orang boleh ditolak fatwanya, nasihatnya, kecuali penghuni kubur ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau permasalahannya masih permasalahan ijtihadiyah, bukan masalah qat'iyah, masalah yang masih dalam ranah ijtihad, masih dibahas dan didiskusikan, data-datanya pun masih dipelajari, apalagi sampai mau berbicara tentang dalil-dalil syar'inya. Ya memang masalah menyelisih waliul amr, masalah yang jelas dalilnya dalam Al-Quran was sunnah, gak perlu ditanyakan. Tapi yang jadi masalah, apakah sebuah ucapan, sebuah tindakan, sebuah kebijakan dinilai telah menyelisih waliul amr ataukah belum? Itu ranah diskusi. Beda dengan masalah al-mudhaharah, demonstrasi menentang pemerintah. Jelas itu bukan ranah ijtihad di kalangan ulama ahli sunnah. Begitu juga mencaci maki waliul amr secara terbuka. Jelas itu manhajnya khawarij. Tapi permasalahan masih membutuhkan data-data. Permasalahan masih butuh saling menyampaikan analisanya. Kemudian disimpulkan itu adalah nasihat. Sungguh ini adalah sikap terburu-buru. Mungkin saja orang menilai itu adalah ujub, menganggap ucapannya, analisanya adalah kebenaran yang harus diterima. Analisa-analisanya dianggap sebagai nasihat yang harus diterima. Kalau ditolak, maka dan seterusnya. Itu bisa saja orang menilai itu bagian daripada ujub, bagian dari berbangga diri. Ayuhal ikhwah. Kemudian beliau melanjutkan, bagaimanakah pemerintah dalam permasalahan ini? Kata Al-Ustaz Abdul Somad Hafizahullah, tanggal 15 Maret 2020, Presiden sudah mengatakan bahwa hendaknya beribadah, bekerja, dan sekolah di rumah. Berarti, perhatikan kesimpulannya ini, berarti bertentangan dengan pemerintah tidak? Berarti bertentangan dengan pemerintah tidak? Begitu cepat kesimpulan. Dalam keadaan sudah kami jelaskan dalam pertemuan Jember. Al-isti'jal dalam menyimpulkan. Dengan kata-kata bertentangan. Mungkin ada bahasa yang lebih baik antara sesama ahli sunnah. Bahasa yang lebih baik dalam upaya tetap mengkondisikan salafiyin untuk tidak sampai terjadi perpecahan. Mungkin dengan mengatakan, misal, Ustaz-Ustaz di Jember berpandangan bahwa penegakan sholat pada tanggal 27 Maret tersebut di Masjid Ma'had itu ada landasannya dari regulasi pemerintah. Tapi asatidah berbeda pandang. Ya ini masalah ijtihad. Ya, kita semua ahli sunnah. Mungkin tidak terjadi perpecahan insya Allah. Karena sudah dikondisikan salafin untuk memahami itu adalah ranah ijtihad. Ayuhal ikhwah, kemudian beliau melanjutkan. Bukankah pemerintah atau presiden mengimbau sholat, bekerja, dan belajar di rumah? Lah, kenapa kok ini masih memerintahkan sholat Jumat di masjid 27 Maret 2020? Tidak ada kata-kata kami memerintahkan. Tidak ada. Kami hanya mengumumkan bahwa Masjid Ma'had masih menyelenggarakan sholat Jumat. Dalam SE nomor 13. SE nomor 13. Disebutkan di sana, saya bacakan. Hari Jumat 2 Syakban 1441 atau garing 27 Maret 2020 Ma'had Minhajul Athar Jember tetap menyelenggarakan sholat Jumat di Masjid Ma'had. Sekali lagi, di Masjid Ma'had, bukan masjid-masjid lainnya. Dalam ranah Ma'had, dalam bimbingan Ma'had Minhajul Athar. Dengan prosedur pencegahan yang sangat ketat. Nanti semoga bisa kita bacakan. Tapi intinya di sini bahwa Al-Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa kenapa kok masih memerintahkan sholat? Enggak, kami enggak memerintahkan, bebas. Kami hanya mengumumkan bahwa Ma'had Minhajul Athar pada tanggal tersebut menyelenggarakan sholat Jumat. Saya yakin setiap salafi, bahkan setiap muslim yang berpikir jernih dengan hati nurani dan dorongan kasih sayang, itu akan bisa menilai beda antara dua kata ini. Kalimat memerintahkan, ini ada nuansa dilebih-lebihkan, dibesar-besarkan. Ayuhal ikhwah. Kemudian sejumlah apa yang beliau ucapkan dalam kesempatan itu, antara lain beliau mengatakan, oleh karena itu, beliau mengatakan, kata Ustadz Luqman, kita lakukan sholat Jumat karena adanya fatwa MUI. MUI itu sebagai partner dari pemerintah. Oleh karena itu, masih kata Ustadz Luqman, MUI berhak untuk menerjemahkan kalimat presiden. Kemudian beliau lanjutkan, kalau seperti ini, kita ditertawai sama orang jika berbicara seperti ini. Ya, saya yakin kalau orang yang dimaksud adalah orang-orang yang mengerti kenyataan dan realita, insya Allah tidak akan mentertawakan. Orang-orang yang mengerti masalah hukum dan orang-orang yang hanya berbicara pada bidangnya, insya Allah tidak akan mentertawakannya, bahkan akan menilainya sebagai upaya dan sikap ilmiah. Terlepas nanti ternyata itu salah atau benar, tetapi langkah-langkah yang ditempuh ilmiah. Kalau masalah salah dalam ijtihad, yang jauh lebih berilmu, lebih beriman dan berpengalaman dari kita, para ulama, dalam sekian fatwanya atau kebijakannya, salah. Barakallahu fikum. Nah, saya kira ini juga ada unsur melebih-lebihkan, membesar-besarkan atau at-tadkhim, dan membuat perkara menjadi seram gambarannya. Kemudian beliau menegaskan, itu muter-muter. Lagi kalimat celaan ini diungkapkan. Bukan di hadapan kita, di balik kita, dan itu maknanya ghibah. Kalau berdasarkan kamus Jursela dan kawan-kawannya dari Lawa'iyin atau orang-orang yang senang memberikan telinganya dan membaca channel-channel fitnah tersebut. Kemudian beliau hafizahullah melanjutkan, enggak, ini beliau menyampaikan ucapan ana, ucapan Luqman Ba'abdu. Enggak, pokoknya dasarnya MUI. MUI itu berhak menerjemahkan kalimat presiden. Tetap ngotot. Maksa harus dasarnya fatwa MUI. Kemudian perbicaraan berikutnya panjang, saya nukilkan yang terkait dengan kita. Nah, antum bertentangan dengan ucapan presiden. Terus salah jika ada orang yang mengatakan bahwa antum berbeda dengan pemerintah. Kok marah-marah? Gitu loh. Enggak, kita enggak marah-marah di majelis itu. Kita diskusi. Teman-teman yang hadir, ustadz-ustadz yang hadir, enggak ada satupun yang menyaksikan bahwa kita marah-marah. Sampai-sampai sebagian asatidah kita pada waktu itu pasca pertemuan, ada sambil yang memegang pundak saya seraya mengatakan, jazakallah khair ustaz, antum sabar di majlis. Jazakallah khair ustaz, antum berusaha menahan diri di majlis. Ya, saya berusaha menahan diri. Walaupun di situ ada ucapan-ucapan dan sikap-sikap yang provokatif, yang bisa memancing emosi orang. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah dan pertolongannya, kami dari pihak Ma'had Minhajul Athar berusaha melayani dengan baik. Ayuhal ikhwah, ini yang diucapkan oleh beliau dalam penelponan tersebut. Kemudian mirip secara kesimpulan diucapkan juga oleh Al-Ustaz Usama Mahri Hafizahullah Semoga Allah melindungi beliau. Ya. Yang kesimpulannya bahwa memang Mahat Jember telah menyelisihi atau menyalahi pemerintah. Terlalu panjang untuk saya bacakan, tetapi kesimpulannya sama. Dan ada beberapa ustadz kita yang lainnya, beberapa asatidah yang senada dengan ini. Suasana semakin panas, tadkhim dan tahwil ini, dengan adanya al-ghawwa'iyin dari baik pengelola-pengelola channel atau para pembuat status-status yang terus menghidupkan api permusuhan dan perpecahan. Ayuhal ikhwah, mari kita dengarkan bersama apa sebenarnya yang melandasi Ma'had Minhajul Athar pada kurang lebih 2,5 tahun yang lalu tersebut. Mengambil kebijakan pada tanggal 27 Maret 2020 atau 2 Syakban 1441 Hijriah menyelenggarakan sholat Jumat di Masjid Ma'had. Apa alasannya? Apa dasarnya? Kita akan ikuti dengan seksama biiznillahi ta'ala. Perlu diketahui bahwa Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau dan rahmatnya, menyampaikan pesan-pesan himbauan pada tanggal 15 Maret 2020 dari Istana Bogor, yang isi himbauannya secara umum berisi agar masyarakat Indonesia bekerja di rumah, tidak lagi di kantor ya, tapi bekerja di rumah. Nah, melakukan pekerjaannya di rumah. Kedua, belajar di rumah, sekolah-sekolah dengan segala tingkatannya, agar melakukan belajar di rumah. Yang ketiga, beribadah di rumah. Tiga imbauan ini, keputusan yang sangat besar dari Bapak Presiden, namun kebijakan ini dalam rangka untuk melindungi masyarakat Indonesia dari tersebarnya wabah COVID-19. Apa sikap Ma'had Minhajul Athar sebagai insyaallah Ma'had Salafi? Adalah sikapnya as-sam'u wa ta'ah, mendengar, patuh dan taat himbauan pemerintahnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar dalam akidah kita. Maka menyambut himbauan Bapak Presiden kita, keesokan harinya tanggal 16 Maret, sehari langsung setelah himbauan Presiden, alhamdulillah asatidzah Ma'had Minhajul Athar bersama tim dokter dan pengurus dengan taufik Allah dan izinnya dengan cepat mengambil langkah bermusyawarah untuk mewujudkan himbauan Bapak Presiden kita atau Waliul Amr kita. Maka dikeluarkanlah surat edaran atau disingkat dengan SE nomor 8 garing MMA strip 8 garing atau strip B garing 07 garing 1441 Hijriah. Isinya, belajar di rumah dan pelaksanaan sholat berjamaah di Masjid Ma'had sebagai bagian dari langkah pencegahan dan penanganan COVID-19 pada lingkungan Ma'had Minhajul Athar Jember dan sekitarnya. Maksudnya, Ma'had dan perumahan atau pemukiman Salafiyin di sekitarnya. Kemudian menyebutkan dalil Al-Quran. Selanjutnya, mengingat bimbingan syariat Islam tentang kondisi-kondisi darurat, termasuk ketika terjadi wabah penyakit sebagaimana dalam dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. B. Fatwa para ulama bahwa diperbolehkan tidak hadir sholat berjamaah dan sholat Jumat ketika kondisi seseorang sakit dan khawatir terjadi penularan penyakit, terlebih lagi terhadap penyakit yang statusnya wabah atau pandemik. C. Sekaligus tindak lanjut dari himbauan pemerintah Republik Indonesia yang terbaru di Istana Bogor hari Rabu 15 Maret 2020 yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten termasuk Kabupaten Jember. D. Kondisi saat ini telah dinyatakan kondisi pandemik dalam kurung wabah internasional. Maka setelah proses kajian dan musyawarah para asatidah dan tim dokter, Ma'had Minhajul Athar Jember mengambil kebijakan untuk diterapkan di internal ma'had. Sekali lagi, di internal ma'had dan sekitarnya. Sebagai berikut. 1. Pembelajaran untuk anak didik tingkat MTA dan MTP di lingkungan Ma'had Minhajul Athar Jember untuk sementara waktu dilaksanakan di rumah. Dengan kata lain, belajar di rumah. Berlaku mulai 21 Rajab 1441 Hijriah / 16 Maret 2020. Berarti himbauan presiden dihormati, diamalkan dengan segera. Kita lanjutkan insyaallah selepas menunaikan sholat isya dan sunnah ba'diyah isya biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mengikuti audio-audio kajian di Radio Manhajul Anbiya, silakan mendengarkannya di aplikasi Radio Manhajul Anbiya atau di www.manhajulanbiya.com.